Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Su'ila rahimahullah, beliau pernah ditanya, "Idza dakhala ar-rajulu ila al-masjid wa qad fatathu as-salatul maktubatu ma'al imam." Jika seseorang masuk ke dalam masjid dan dia telah tertinggal salat wajib bersama dengan imam. Salat telah selesai, dia baru masuk masjid. Wa qad quddimal mayyitu lis-salati 'alaihi. Waktu itu jenazah sudah diletakkan di depan untuk disalatkan. Hal yusalli ma'al imami 'alal janazah am yusallil maktubah? Pertanyaannya, apakah orang ini salat jenazah bersama imam atau dia salat wajib? Mafhum insyaallah. Salat zuhur. Saya sampai ke masjid Ibnu Taimiyah terlambat, semua sudah bubar salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Memang dijadwalkan dikuburkan siang, langsung jenazah yang sudah ada di samping kanan masjid, umpamanya sudah disiapkan sana, dibawa masuk ke sini. Imam dan jamaah berdiri. Saya kan terlambat salat zuhur. Apa yang saya lakukan? Apakah salat jenazah bareng imam atau saya salat wajib, yaitu salat zuhur? Bisa dipahami pertanyaannya? Qala al-jawab, jawabannya, yusalli ma'al imami 'alal janazah. Dia yang harus dilakukan adalah salat jenazah bersama imam. Li'annal maktubata yumkinu idrakuha. Karena salat wajib yaitu salat zuhur masih mungkin untuk dilakukan setelahnya, masih mungkin ada waktunya. Ba'da tayyib yumkinu idrakuha ba'du, masih bisa dilakukan setelahnya. Ammal janazatu fa innahu sawfa yusalla 'alaiha tsumma yansarifuna biha. Adapun jenazah, salat jenazah tidak bisa ditunggu karena mungkin saja dia segera disalatkan jenazah itu kemudian dibawa pergi ke pemakaman. Di sini pentingnya kita mempelajari ibadah dengan berbagai bentuknya. Ada ibadah yang muaqqatah, ada ibadah yang muwassa'ah, ibadah yang waktunya terbatas, dan ada ibadah yang waktunya luang, lapang, nah, panjang waktunya. Sekarang salat jenazah wajib. Wajibnya wajib apa? Kifayah. Salat zuhur wajib. Wajibnya apa? Fardu ain. Mana yang lebih kuat, fardu ain atau fardu kifayah? Jelas fardu ain. Tetapi salat jenazah muakkatah. Salat jenazah dalam kasus ini waktunya terbatas. Karena setelah salam langsung disolatkan terus dibawa pergi. Sementara salat zuhur walaupun terlambat kita tadi, waktunya masih apa? Cuma terlambat kita datang masjid sudah salam. Waktunya masih panjang sampai salat asar. Mana yang didahulukan? Di satu sisi fardu ain lebih kuat, tapi di sisi yang lain ini waktunya lebih panjang. Maka jawaban dari beliau rahimahullah tadi, karena melihat waktunya yang panjang, maka kita mensolatkan jenazah terlebih dahulu. Setelah selesai mensolatkan jenazah, kita baru sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kalau ingin menyusul ke pemakaman, silahkan. Nah, kalau yang ingin pulang langsung ke rumah, monggo. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Iya kan? Kalau mau ikut ke pemakaman, silahkan. Kalau mau pulang ke rumah langsung, monggo silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Enak ya? Tanya jawab, tanya jawab. Ringkas.